ini terakhir ya. 230-an Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi akramana bihidayatihi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi hadana ila ta'atillah. Wassalat seluruh pendengar yang berbahagia, pada pertemuan ini kita mencoba untuk membahas Surah An-Nisa ayat 131. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu untuk bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pendengar yang berbahagia, ayat ini punya kaitan secara umum dengan ayat-ayat yang mengatur tentang rumah tangga dan perceraian. Semuanya adalah merupakan kekuasaan Allah yang maha luas. Maka ayat ini adalah ayat yang memperjelas kembali apa yang dimaksud dengan wasi'an hakima pada ayat 130 yang lalu, yaitu walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kita melihat di sini bahwa kemahaluasan Allah itu artinya dalam kepemilikannya terhadap apa-apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Nah, bentuk dari kekuasaan Allah yang mahaluas itu bila dikaitkan dalam sebuah keluarga, yaitu ketika Allah menulis atau memfirmankannya pada ayat 49 dan 50 dalam surah Asy-Syura. Lillahi mulkus samawati wal ard. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Jadi keluasan Allah itu dalam bentuk Dia memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Dalam bentuk apa? Allah berhak memberikan anak kepada seseorang yang dalam jenis kelamin perempuan, kemudian laki-laki, ya, atau Allah memberikan kepada mereka anak yang kembar, atau sama sekali Allah menjadikan mereka istri-istri mereka, termasuk adalah orang-orang yang mandul, baik itu dari suami ataupun dari istri. Jadi mandul itu bukan hanya ditekankan atau dilimpahkan kepada istri saja atau perempuan saja, suami juga boleh. Karena ayat ini menunjukkan bahwa tidak disebutkan man itu untuk laki-laki atau untuk perempuan, dua-duanya juga boleh terjadi. Dan menariknya Pak Ustaz, iya, mandul itu sendiri adalah hibah dari Allah. Masya Allah, iya. Betul, betul. Jadi dalam ayat ini bila dikaitkan dengan ittaqullah, anittaqullah, bahwasanya dalam rumah tangga itu harus juga bertakwa, ya. Di porosnya tetap Allah. Ya, menariknya Pak Ustaz, bagaimana orang bisa bersyukur kalau dia mandul? Jelas bahwasanya ketika Allah tidak memberikannya harta dalam bentuk anak, maka Allah akan memberikannya harta dalam bentuk yang lain. Yang lain. Kasih sayang. Tetap saja Allah itu Maha memberi. Ya? Maha memberi. Mungkin anak tidak, tapi yang lain. Yang lain tidak. Ya. Di dunia tidak, di akhirat diberikannya. Alhamdulillah. Dan inilah keluasan. Jadi keluasan ilmu Allah ini jangan kita pandang hanya sebatas kehidupan kita di dunia ini. Jangan meratap kalau tidak punya anak. Betul. Iya. dan jangan pula cerai kata Ustaz Perdana karena hanya tidak punya anak. Cari solusinya. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan yang terbaik baginya. Betul. Iya benar. Iya, pada saat itu. Iya. Mungkin kemandulan sampai 10 tahun, tahun ke-11 tidak mandul lagi. Alhamdulillah ya. Iya. Maka disuruhlah untuk berobat. Iya, berusaha tetap. Berusaha tetap. Ikhtiar. Iya. Karena itulah kewajiban kita. Tapi meratap jangan. Boleh enggak boleh. Iya. Saya kira begini, ada satu nilai yang kurang ditanamkan di dalam kehidupan rumah tangga saat sekarang ini. Dan itu sangat penting, yaitu nilai tauhid begitu. Iya. Terkadang ketika seorang pria dan wanita sudah bersumpah hidup sehidup semati, akan tetapi pada saat mereka membina suatu kehidupan rumah tangga, tapi ternyata kehidupan yang mereka jalani itu kering daripada nilai-nilai tauhid. Iya. Saya kira begini, salah satu solusinya adalah hendaklah ketika seseorang membina kehidupan rumah tangga, kedua belah pihak ini, apakah suami atau istri, masing-masing berusaha untuk menanamkan nilai ketauhidan ini antara satu dengan lain. Dalam bentuk apa? Inilah dia. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini benar-benar sudah ditanamkan oleh seorang suami kepada istri, begitu juga dengan sebaliknya, dari istri kepada suami dan juga pada saat mereka memiliki anak, bahwa Allah itu yang memiliki segala sesuatu, Allah yang menetapkan segala sesuatu. Kalau ini dari awal, dari malam pertama sudah ditanamkan, ada atau tidak ada anak itu anteng aja kehidupan itu. Betul. Tidak akan susah-susah. Tidak akan, ya kan? Banyak uang ataupun sedikit akan tenang saja. Kenapa? Karena sudah memahami Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menguasai segala sesuatu. Jadi usaha itu tetap ya, kerja tetap. Jadi itu merupakan pernak-pernik rumah tangga kehidupannya. Saya kira kalau ini benar-benar ditanamkan di dalam kehidupan rumah tangga, maka insya Allah tidak akan ada bentuk-bentuk broken home, kehidupan rumah tangga yang rusak, anak-anak yang tidak jelas kesana kemari, tidak dapat kasih sayang orang tuanya. Saya pikir ada satu hal lagi, khususnya di bulan Ramadan ini, bagi saudara-saudara kita yang belum mempunyai keturunan, apa salahnya mereka bertahajud? Iya. Betul-betul fokus meminta kepada Allah. Iya. Satu bulan ini untuk minta anak aja doa. Jangan pernah putus asa. Ustaz, iya, ya? Jangan pernah putus asa. Karena Nabi Zakaria saja berapa lama baru punya anak? Subhanallah. Iya. Sangat tua. Iya. Atau begini, Ustaz Hanafi. Iya. Bulan Ramadan ini peluang bagi kita untuk mengadakan sebuah genjotan prestasi takwa. Betul. Iya. Artinya hentakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi hentakan atau goyangan ketakwaan yang luar biasa, sehingga sampai menyentuh titik rahman Allah yang luar biasa. Iya benar sekali. Iya, dan saya melihat juga Ustaz Hanafi, bukan sekedar punya anak. Iya. Karena betapa banyak orang punya anak akhirnya kewalahan dan akhirnya kenapa lah aku melahirkan kamu katanya. Jadi yang diminta itu adalah kesolehan anak. Itu yang lebih penting. Kesolehan. Maka kita menemukan di dalam Al-Qur'an ini bagaimana kita menemukan kajian tauhid begitu gamblang dan begitu merasuk dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Di dalam surat 131 ini ada 4 kali kata-kata Allah. Dan ada 2 kali kata-kata lillah. 2 Allah, 2 lillah. Jadi kita ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah, dan tidak ada tempat untuk menyelesaikan masalah kecuali Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hal yang menarik ketika mungkin masyarakat melihat kajian tauhid, kajian akidah itu sekedar hafalan di luar kepala dan tidak merasuk, maka cobalah kembali kepada Al-Qur'an dan praktikkan. Ketika takwa disebutkan sebagai slogan yang ingin diraih gelar di bulan suci Ramadan, cobalah kembali kepada Al-Qur'an dan coba baca hayati. Dia akan menemukan bahwa yang dimaksud takwa itu bukanlah sekedar ucapan di bibir saja. Betul. Jadi ada yang paling indah sekali, saya ingin menggarisbawahi bahwasanya saat-saat di Ramadan ini, di situ saat menentukan identitas diri. Iya. Coba kita lihat pemain-pemain olahraga ya, dari luar negeri itu. Jika ia ingin mencapai puncak karir yang luar biasa, identitas ia bangun. Iya. Ya, trademark ia bangun. Sehingga ikon kepada dia itu sangat jelas. Sangat jelas. Bagaimana pemain itu, pemain ini, pemain dan sepuluhan-sepuluhan, ya. Tetapi terkadang kepada kita umat Islam sendiri, ikon kita selaku muslim pada bulan Ramadan itu belum terbangun, ya? Terbangun atau terpikirkan? Atau belum terpikirkan? Ya, karena budaya kita ibadah itu tradisi. Iya. Ramadan ya Ramadan udah. Iya. Selesai Ramadan selesai. Iya selesai. Artinya apa yang mau dijual, ikon-ikon yang mau diangkat, gitu enggak. Saya muncul lagi. Sangat menarik ketika bagaimana prestasi besar bisa diraih oleh tim kesebelasan Irak. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Ternyata mereka mampu meraih prestasi besar itu dengan target bukan untuk mendapat bonus atau piala, tetapi bagaimana orang lain bisa bahagia. Alhamdulillah. Bangsanya yang susah bisa terhibur. How to make my nation in smile. Bagaimana membuat bangsanya itu tersenyum. Ya. Demikian juga halnya dalam rumah tangga. Rumah tangga itu bukan hanya bagaimana suami, istri dan anak bisa bahagia, tapi bagaimana juga orang melihat, orang yang tetangga, orang lain dan lain sebagainya bisa termagnet. Ikut bahagia dengan kebahagiaan, dengan kebahagiaan kita. Maka tidak ada lain kecuali harus ada prestasi takwa yang luar biasa. Sehingga orang lain tersentuh dengan keimanan, keislaman yang terbangun dalam rumah tangga itu. Tetapi jika tidak ada hentakan keimanan yang kuat atau keyakinan yang luar biasa, perjuangan yang maha dahsyat, maka pada saat itu rumah tangga itu walaupun punya anak maka itu dianggap mandul. Tidak memiliki prestasi. Saya melihat dalam ayat ini wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jika Anda enggan dengan Allah, tidak bersama Allah, Anda raih prestasi itu tetapi Anda tidak bersama Allah. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tidak peduli dengan prestasi yang Anda raih karena langit dan bumi ini milik Allah. Atau Anda sekedar mendapatkan prestasi itu tapi Anda merasakan kehampaan di dalam prestasi itu. Karena tidak memiliki pegangan yang kuat. Hablul matin yang disebutkan dengan hablullah tadi. Saya kira juga begini bahwa menarik tadi apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofia, bahwa kekuatan yang terbesar itu adalah pada saat seseorang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan juga meniatkan segala amal ibadahnya itu, aktivitasnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini energi yang paling besar. Artinya pada saat seseorang tidak meniatkan aktivitasnya itu karena Allah, berangkat daripada lillahi ta'ala, maka bisa saja dia mendapatkan suatu prestasi, akan tetapi tidak sebesar prestasi seandainya dia benar-benar mengusahakan dan memfokuskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini satu renungan kepada kita, terutama sekali di bulan Ramadan ini, bahwa kita bisa merubah Indonesia ini untuk menjadi negara yang lebih baik daripada sekarang. Tapi intinya satu itu, intinya benar-benar Ramadan yang saat sekarang ini sedang kita jalani, benar-benar kita membangun energi yang besar itu karena berangkat lillahi ta'ala. Jadi menariknya, doa Ramadan yang kita sebutkan nawaitu shomagodin an ada'i fardhi syahri ramadana hazi sanati lillahi ta'ala, itu rupanya bukan sekedar ucapan di bibir saja, lillahi ta'ala itu ya, bagaimana dia menjadi merasuk di dalam jiwa. Maka ketika dikatakan ketika kamu tidak puasa, Allah tidak rugi. Dan ketika orang itu tidak sholat, Allah tidak rugi. Ketika kita melihat sholat terawih di awal rame, Allah tidak untung. Dan ketika kita melihat sholat terawih di akhir nyusut, Allah juga tidak merasa rugi. Karena apa? Karena sebenarnya kebaikan itu adalah untuk orang yang melakukannya. Jadi di Ramadan itu bukan berpuasa pada intinya menurut hawa nafsu. Bukan hawa nafsu dan bukan juga untuk pamer, apalagi untuk cari muka dengan calon mertua. Yang paling penting adalah beribadah di bulan Ramadan itu lillahi ta'ala, beribadah sesuai dengan tuntunan ilahi. Kenapa saya mewanti-wanti jangan ikut nafsu? Itu tadi sebagaimana Pak Zainal bilang, bahwa ketika di awal Ramadan dia rame, rajin, pertengahan Ramadan udah tidak ada lagi, akhir Ramadan udah tinggal bapak-bapak tua-tua saja. Atau udah tak puasa lagi. Masuk warung betis dia. Masyarakat kita masih memahami ibadah puasa secara khusus ataupun ibadah-ibadah lain itu untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan dirinya. Tapi yakinlah bahwasanya ibadah yang kita lakukan dan merupakan perintah Allah itu adalah untuk kepentingan kita. Artinya semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka akan semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Semakin kita memfokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya segala macam keinginan kita untuk memakmurkan keluarga, untuk mensejahterakan keluarga, masyarakat dan juga negara, itu insyaallah akan tercapai. Baiklah pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan hari demi hari Ramadan yang kita jalani ini adalah merupakan Ramadan yang terbaik dan detik demi detiknya memberikan makna yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kami tim Safirul Azhar mengucapkan selamat berpuasa dan mudah-mudahan Allah memberkahi ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.